gereja ku dapatkan dalam rimba yang ganas ini. Banyak yang ingin ku mengerti makna dan arti hidup ini. Adakah masih tersisa bayangan dan seulas titik harapan di dalam tubuh yang lumela ini? Terasa luka, nyeri dan pedih. Meski tubuhku kini berlumur darah, ingin ku paksa ku berdiri tengadah, namun ku jatuh terkulai lagi. Aku menjerit memanggil namamu dengan rintihan dan air mataku. Mulai saat ini aku pasrah padamu, dan untuk hari esok belum aku mengerti, masihkah ku hidup atau mati? Mengerti makna dan arti hidup ini. Adakah masih tersisa bayangan dan seulas titik harapan di dalam tubuh yang lunglai ini? Terasa luka, nyeri dan pedih. Meski tubuhku kini berlumur darah, ingin ku paksa tuk berdiri tengadah, namun ku jatuh terkulai lagi. Aku menjerit memanggil namamu dengan rintihan dan air mataku. Mulai saat ini aku pasrah